Intinya adalah para sekalian, kata beliau, kalau kita ingin tidak lemah, merubah nasib kita untuk tidak lemah selamanya, kita harus belajar din. Dan kita harus adapkan sikap kita menerima Islam secara totalitas. Dua, wa isar mardatillahi ala masakhitihi, kata beliau, adalah kita memprioritaskan perkara-perkara yang mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala jika dibanding dengan perkara yang mengundang murkanya. Kita harus tahu juga, tidak mungkin. Apa sih yang Allah ridhoi? Kita harus tahu juga, betul tidak? Kita mungkin malah lebih faqih untuk memahami apa yang diinginkan oleh anak kita, oleh istri kita, oleh bos kita, daripada kita memahami apa yang harusnya kita perhatikan, apa sesungguhnya yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, betul tidak? Misalnya, senangnya apa istri kita, anak kita, wah paham hafal. Seleranya apa, paham. Allah subhanahu wa ta'ala agar ridho kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman sekalian, jika itu adalah tidak, maka kata beliau, lemahnya kaum muslimin akan justru mengakar. Tiga, kata beliau, wal inayatu bima aujaballahu wa tarka ma harramallah. Hendaknya kaum muslimin mempunyai perhatian besar terhadap apa yang Allah wajibkan, lalu dikerjakan. Perhatian terhadap apa yang Allah tidak suka, lalu tinggalkan. Ini juga masalah juga, Pak, betul tidak? Bagaimana kita tahu ini adalah yang diwajibkan Allah, bagaimana ini yang diharamkan Allah? Jawabannya adalah ta'lim, ngaji lagi, ilmu lagi. Orang yang mempelajarinya sedikit, yang mengamalkannya tambah sedikit. Jadi para sekalian, itu adalah yang ketiga. Keempat, kata beliau, wa taubatu ilallah mimma waqa'a min salifidz dzunub wa min at-taqsir taubatan shadiqah. Kata beliau, bertobat kepada Allah atas apa dosa-dosa yang telah dilakukan di masa yang lampau. Dia kurang, dia maksiat kepada Allah. Bertobatlah segera kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang benar-benar taubat. Kata beliau, kalau kita ingin merubah dari lemah menjadi kuat, maka taubatlah kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak mungkin Allah akan menolong orang yang berlumuran dosa. Betul? Tidak mungkin Allah memberikan pertolongan kepada orang yang dia itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya akan menolong kepada orang yang saleh, orang yang berusaha mensucikan diri. Betul, dia tidak maksum, tetapi dia selalu berusaha membersihkan diri. Kata Rasul, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina at-tawabun. Setiap anak Adam mesti berbuat salah, tetapi orang yang paling baik dari orang yang berbuat salah adalah orang yang selalu bertaubat. Para sekalian, itu adalah kata beliau. Berikutnya, at-ta'awun al-kamil baina dual wasyu'ab ala ma yajibu min ta'atillahi wa rasulih. Kata beliau, saling tolong-menolong yang sempurna antar negeri dan antar bangsa terhadap perkara yang itu menjelang mewujudkan ketaatan kepada Allah, ketaatan terhadap Rasulullah. Ta'awunnya itu, tolong-menolongnya itu, kerja jaringannya itu, koordinasinya itu dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, kata beliau. Itu adalah solusi menurut beliau. Para sekalian, berikutnya, kata beliau, wal kafu an maharimillahi azza wa jal wa ala ma yajibu aidan min idadi al-uddah. Kata beliau, tinggalkan apa-apa yang diharamkan Allah, jangan dikerjakan. Jadi harus tahu lampu-lampu dan rambu-rambunya. Kalau hijau jalan, kalau merah berhenti, kalau kuning syubhat, hati-hati. Kata beliau, kita harus tahu semua itu sehingga kita melakukan apa yang harus dilakukan, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Kata beliau, apa yang diharamkan Allah, tinggalkan. Terakhir yang beliau sarankan kepada kita, kalau kita ingin merubah nasib untuk tidak selalu lemah, adalah bersiaplah menghadapi berbagai kemungkinan. I'dadul uddah, begitu kata beliau bahasanya, i'dad al uddah, persiapan. Apa yang kita persiapkan? Kalau kita mau mati, ya kita siapkan untuk mati, bekal mati apa. Kalau yang dipersiapkan musuh, berarti bersiap untuk menghadapi musuh. Apa yang harus kita hadapi menghadapi musuh itu? Para jemaah sekalian, ini adalah pernyataan beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan ini adalah sarinya, tidak semuanya, karena tentu adalah tidak semua kata beliau saya sampaikan. Tetapi intinya adalah, para jemaah sekalian, saya ingin tutup bahwa beliau membawakan akhir. Di akhir makalah beliau, beliau bawakan ayat Kata beliau, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fadammarnaha tadmira. Kata beliau begitu. Wa idza, dan jika aradna kami Allah menghendaki an nuhlika membinasakan qaryatan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami akan perintahkan kepada orang-orang yang taraf, ashabut taraf, suka bermegah-megahan, yang suka berlebih-lebihan, yang suka dalam dunia ini adalah memuas-muaskan diri dalam perkara-perkara keduniawian, taraf, berlebih-lebihan, tabzir, israf, begitu, kami akan berikan kesempatan itu kepada mereka. Fafasaku fiha, lalu mereka berbuat fasik, mereka berlebihan, mereka tabzir, lalu mereka fasik, berbuat fasik kepada Allah, melanggar syariat Allah SWT, keluar dari apa yang semestinya mereka tidak boleh keluar. Fusuk artinya khuruj, Pak. Fafasaku artinya mereka khuruju. Khuruju apa? Anil jaddah, anil ta'ah. Dari keseriusan, dari ketaatan pada Allah. Harusnya taat pada Allah, dia keluar dari garis taat itu. Itu namanya fusuk. Karena itu kita kenal dengan maksiat. Apa saja perbuatan maksiat pada Allah, disebutnya pelakunya adalah fasik. Lalu kata Allah, fadammarnaha tadmira, lalu kami porak-porandakan negeri itu dengan habis, porak-poranda. Kami hancurkan negeri itu dengan porak-poranda, dengan hancur berantakan. Padahal sekalian, mau kita ditimpa oleh Allah tadmir, hancur berantakan. Sudah bertriliun-triliun kita bangun, betul? Bukan sehari, bukan setahun, kita tata, kita perindah supaya kita betah di dunia ini. Tidak taunya oleh Allah Subhanahu wa taala dimusnahkan. Kenapa Allah musnahkan? Karena manusianya fasik kepada Allah, karena manusianya melanggar, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusianya berlebihan, israf, tabzir, dia mengenang dan melihat, meyakininya bahwa dunia ini adalah ini, di sini dunia ini. Padahal sebenarnya dunia itu adalah seperti seorang yang mencelupkan ujung jarinya ke dalam lautan. Lalu kata Rasulullah SAW, adkhala usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kata Rasul, seorang celupkan telunjuknya ke lautan, lalu lihatlah apa yang tersisa di ujung telunjuk itu, itulah dunia. Para sekalian, tetapi berapa di antara kita yang menyadari itu? Karena itu, maka para sekalian, ini adalah apa yang dapat saya sampaikan dari apa yang menurut saya itu adalah intisari dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dalam makalah beliau berjudul Asbabu Dha'fil Muslimin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan menjadi PR kita bersama untuk bersama-sama memohon pada Allah agar kita diberi kekuatan untuk berjalan di atas al-haq hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini di atas husnul khatimah. Demikian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Salam. Ya. Sekalian ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa disebut ahlus sunnah wal jamaah? Itu harus kita fahami dengan benar. Limadza summu ahlus sunnati wal jamaah? Kenapa disebut ahlus sunnah wal jamaah? Li'annahum syadidu al-tamassuk bis sunnah wa ma'alai al jamaah. Dia sangat komitmen, dia sangat konsisten untuk berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya, perbuatannya, takrirnya, maupun sifatnya. Juga termasuk sangat solid, sangat komitmen terhadap menjalankan apa yang difahami, diamalkan, diperjuangkan oleh para salaful ummah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut ahlus sunnah. Dalilnya adalah kata Rasul bahwa hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Betul? Itu namanya ahlus sunnah jamaah. Jadi para sekalian, makna ahlus sunnah jamaah bukan dari kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyematkannya. Kalau orang memenuhi kriteria itu, boleh mengaku dirinya ahlus sunnah. Kalau tidak, maka mintalah pada Rasul lisensinya. Nah, tentang misalnya orang mengatakan bahwa harusnya rihlah yang bermakna ibadah itu adalah ke Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah An-Nabawiyah, Al-Masjidul Aqsa. Betul? Rihlah yang bermakna ibadah itu tiga. Dalilnya adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kalian melakukan rihlah, perjalanan bermakna ibadah, kecuali pada tiga tempat. Jelas? Satu, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Dua, Al-Masjidi. Masjidi maksudnya masjidku, Masjid Nabawi. Di mana? Di Madinah. Ketiga, awal Masjidul Aqsa dan Masjidul Aqsa di Palestina. Kalau diarahkan misalnya manusia itu untuk rihlahnya ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, itu jalan-jalan namanya. Betul? Itu contoh. Jadi kalau kata Rasul, rihlah itu ke sana, malah ke sana misalnya, itu berarti tidak menjalankan sunnah Rasul SAW dan yang lainnya. Oleh karena itu, maka disebut ahlus sunnah jika dia memang komitmen betul dengan sunnah dan jamaah itu. Nah, kalau tidak, maka saya katakan tadi, yang berhak untuk mencontrengnya bukan kita, tapi kata Rasul, gampang saja, ma ana alaihil yauma wa ashabi, aku dan para sahabatku di atasnya hari ini. Sudah, semua kita ukur, ada gak sesuai gak dengan Rasul, sesuai gak dengan sahabat? Kalau sesuai berarti kita ahlus sunnah, kalau tidak baru ngaku. Nah, ahlus sunnah wal jamaah yang seperti ini akan selalu ada sampai dengan hari kiamat, dan Allah akan tolong walaupun mereka secara kuantitas jumlahnya sedikit. Karena kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina mansurina ala man khadalahum wa la khalafahum wa la yadurhum ila antakumasa. Umat ini atau ifa itu kelompok kecil akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Betapapun orang menghina, betapapun orang yang mencela, betapapun orang yang berusaha makar pada mereka, tapi mereka tetap tidak akan bisa memberi bahaya pada mereka, dan mereka selalu demikian sampai dengan hari kiamat. Ini kalau kita konsekuen dengan ahlus sunnah, maka insya Allah kata Rasul, Allah yang menjamin. Tapi kalau tidak, maka para sekalian, sekali lagi, bukan kita yang menyematkan, tetapi sesuai tidak kriteria itu. Jadi bukan nama-nama, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, bukan. Itu adalah nama orang yang menyematkannya, pendirinya yang memberi nama, betul tidak? Tapi hakikatnya adalah sesuai enggak dengan apa yang Rasul dan para sahabat lakukan. Kalau itu, maka kita ahlus sunnah. Kalau tidak, bukan. Walaupun dia stempel di jidatnya ahlus sunnah, tapi kalau dia ahlul bid'ah, maka dia ahlul bid'ah. Demikian. Cukup para sekalian? Ya. Imam Al-Auza'i mengatakan ilmu itu adalah apa saja yang dibawa oleh para sahabat Rasul. Kalau bukan berasal dari mereka, maka bukan ilmu, kata beliau. Nah, sekarang yang berasal dari sahabat tidak dikaji, yang berasal dari orientalis Yahudi Nasrani dikaji. Apa jadinya pola pikir dan paradigma dan ideologi yang akan terjadi? Datang ke sini jadi beok, betul tidak? Membeokkan apa yang diajarkan oleh orang-orang orientalis. Kalaupun membaca Al-Quran hadis, memahami Quran dan hadis menurut versi dan metodologi orang orientalis, dan ini adalah pasti akan menjadi beda versi dan friksinya. Oleh karena itu, ini adalah musibah sebetulnya, dan ini harus disadarkan. Kita kadang-kadang keren, katanya sekolahnya keren, di mana sekolahnya, di mungkin negaranya keren, sekolahnya keren. Bukan urusan kerennya keren sekali. Yang harus kita pentingkan itu benar tidak. Kalau tidak benar, walaupun keren, sudah mahal, dapat kerennya doang, tapi pemahaman dinnya rusak, apa jadinya? Bagaimana anak keturunan kita besok? Ternyata hanya dapat kerennya saja. Nah, bukan keren Islam itu. Islam itu adalah hak, Jadi harus kita ambil dari sumber yang hak, harus berasal dari karakter yang hak, harus berasal dari cara dan metode belajar yang demikian. Jadi kenapa jadi begitu? Ya karena madrasahnya madrasah orang kafir, madrasah orang orientalis. Ya wajar datang sini membeokkan apa yang dia banggakan dari bapaknya. Kalau bahasa Arab ada begini, Pak. Kullu fatatin bi abiha mu'jibah. Setiap pemudi itu bangga dengan bapaknya. Ya kalau orang keluar dari Amerika, ya wajarlah bangga Amerika, betul tidak? Kalau orang belajar dari orientalis, wajarlah dia bangga orientalis, betul tidak? Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita cermati. Karena itu, barang sekalian, kalau kita punya family dan segala macam, itu adalah memang sadarkan bahwa belajar Islam itu dari sumbernya, bukan dari orang yang benci Islam atau orang yang tidak atau sengaja bermakar terhadap Islam. Demikian. Cukup kalau sekalian untuk malam hari ini. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.